lagi jauh dariku. Ku ingin hanya engkau di hatiku. Rasakanlah harumnya bunga asmara. Cintaku bukan hiasan imitasi, bukan pula sekedar pelipur lara. Matahari sinari langkah hidupku agar ku meraih cinta yang kudamba. Yang syarat cinta untukmu, jangan, jangan lagi jauh dariku. Ku ingin hanya engkau di hatiku. Rasakanlah harumnya bunga asmara. Cintaku bukan hiasan imitasi, bukan pula sekedar pelipur lara. Matahari sinari langkah hidupku agar ku meraih cinta yang kudamba. Cinta yang